kalau sampai waktu ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak sedang. Aku ini binatang dalam dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan sisa kubawa berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak berdua. Aku mau hidup 1000 tahun lalai.